Oke, Brotherhood, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup Brotherhood. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin buat semuanya SNB Indonesia yang udah hadir di sini. Tadi tembang yang perdana bersama dengan Devi Aldiva ada Dinding Kaca, request dari Abah Toha ya. Langsung aja bersama dengan New Palapao. Ini request dari panitia. Menari di atas luka. Thank you. saat aku membutuhkan cintamu. Brotherhood. Alhamdulillah hujannya enggak jadi turun ya Bang ya. Ini berkat doa kita semua, khususnya Brotherhood Community.